Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaykum bihafiz. Qalu ya Shu'aybu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tentang Nabiullah Shu'aib yang mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, dan ini dosa terbesar yang dilakukan oleh umat manusia, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran yang paling kufur dan dosa yang paling besar, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diingatkan tentang kesyirikan dan diingatkan pula tentang kecurangan dalam bermuamalah, menipu dan berbagai macam makar yang dilakukan oleh orang-orang dalam jual belinya, barakallahu fikum, ada saja trik-trik yang dilakukan oleh orang untuk berlaku curang, barakallahu fikum. Timbangan-timbangan ini, barakallahu fikum, walaupun alhamdulillah pemerintah sudah berusaha melakukan razia, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pemerintah kita masih ada perhatian mereka terhadap masyarakatnya dalam masalah jual beli. Ya, walaupun tentunya dengan keterbatasan dan kekurangan di sana sini, alhasil masih ada yang dilakukan oleh pemerintah kita. Masih ada razia, timbangan. Walaupun yang namanya curang, ya tetap curang. Ada saja akal orang untuk berlaku curang. Ketika ada razia yang diperlihatkan, itu timbangan bagus, barakallahu fikum, pas yang dipakai timbangan yang memang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi untuk kurang setiap timbangannya itu yakni 1 ons, 1.5 ons. Walhasil barakallahu fikum, at-taufiq minallahi subhanahu wa taala. Walaupun sudah diusahakan, diupayakan, diingatkan di khotbah-khotbah, di majelis-majelis taklim mungkin tersampaikan. Pemerintah juga sudah turun tangan, walillahilhamd. Ternyata ya curang, ya tetap curang. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk kalian. Keuntungan kalian itu saja tanpa melakukan kecurangan itu sudah lebih bagus. Keberkahan ada padanya. Barakallahu fikum. Keberkahan ada padanya. Jadi cukup itu lebih bagus. Ketimbang barakallahu fikum berlebih, apalagi berlimpah, disertai dengan apa? Dengan kecurangan yang tidak ada keberkahannya. Yang sudah kita katakan tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cabut keberkahan dari transaksi yang ada padanya kecurangan. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih bagus untuk kalian jika sekiranya kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku pun hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, bukan untuk menguntit, mengikuti kemanapun dan bagaimanapun kalian. Tidak, Nabila Syuaib hanya seorang diri. Tidak mungkin beliau akan kesana kemari, memeriksa ini, meriksa itu, mengikuti ini, mengikuti itu. Tidak mungkin. Bukan itu tugas Rasul. Barakallahu alaikum. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Setelah itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Aku tidak ditugaskan untuk menjaga kalian, mengontrol setiap orang di antara kalian. Itu bukan urusan Rasul. Urusan Rasul adalah menyampaikan risalah, menasihati, mengingatkan. Qalu ya Syu'aib. Mereka menimpali. Ya Syu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Apakah salat yang engkau senantiasa lakukan ini, engkau rajin melakukannya, yani keimananmu, ketakwaanmu ini, yang memerintahkan engkau mengingatkan kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak moyang kami? Ini alasan dari setiap umat dari sejak zaman dahulu kala sampai akhir zaman nanti. Berdalil dengan bapak moyang. Dari dulu-dulu orang subagi, masa sonim boleh? Bahkan sudah terkubur peninggalan itu, atau budaya itu, atau kejelekan itu, masih tetap diungkit-ungkit, atau dicari, digali, agar supaya ditumbuh kembangkan ulang. Walaupun itu adalah kesyirikan, walaupun itu adalah penyimpangan. Barakallahu, digali, diusahakan, dihidupkan budaya syirik. Barakallahu alaikum. Budaya paganisme di setiap daerah, barakallahu fiik. Usaha untuk ini banyak. Dengan alasan macam-macam, katanya ini kearifan lokal. Seandainya itu adalah kebaikan, ya itu adalah kearifan lokal yang mesti ditumbuh kembangkan. Tapi kalau itu adalah kesyirikan dan penyimpangan, tidak boleh, barakallahu fiik. Penyembahan terhadap berhala terkadang masih dilakukan padahal sudah muslim mereka. Sholat mereka, puasa mereka. Tapi mereka melakukannya ya karena dasar atas dasar budaya katanya. Jadi, mereka melakukan ritual-ritual keyakinan syirkiyah wala haula wala quwata illa billah. Wahai Syuaib, apakah sholatmu ini yang memerintahkan engkau untuk menyampaikan kepada kami agar meninggalkan sesembahan yang dulunya disembah oleh bapak moyang kami? Aw anna fa'ala fi amwalina ma nasha, atau engkau akan menghalang-halangi untuk kami melakukan apapun yang kami inginkan pada harta kami? Baik, kau melarang, terserah kami. Ini alasan mereka. Ini uang-uang kami, hasil usaha kami, kerja kami. Terserah mau kami bikin apa dan bagaimana. Mau dipakai judi, mau dipakai macam-macam. Mau dicurangkan atau bagaimana. Itu terserah kami. Subhanallah. Barakallahu alaikum. Syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan umat. Di setiap zaman. Di setiap umat. Barakallahu alaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Tidak ada perintah kecuali ada padanya kebaikan dan tidak ada larangan kecuali ada padanya kejelekan. Baik. Kecuali ada padanya kejelekan. Adanya tipuan ini, baik, tidak jujur dalam menakar dan menimbang, barakallahu fikum, ini akan menjadi barakallahu fikum pertama penyimpangan dalam syariat. Kemudian kedua, dicabutnya keberkahan. Kemudian ketiga, ini merupakan bibit dan cikal bakal permusuhan. Barakallahu alaikum. Pertikaian. Ya kan? Begitu ibu-ibu pulang dari pasar, mungkin di rumahnya ada timbangan, dia timbang ulang. Kiapa kurang setengah ons ini? Kiapa kurang satu ons? Kiapa kurang? Besok pagi mungkin dia mau belanja ulang, terus bapeto-peto. Barakallahu alaikum. Sudah marah-marahan. La haula wa quwwata illa billah. Ya, walaupun sudah ketahuan tetap tidak kapok-kapok juga orang-orang yang senantiasa berlaku curang ini. Tidak ada malunya sudah. Mereka justru mengatakan, apakah engkau wahai Syuaib akan melarang kami untuk memperlakukan harta kami semau kami. innaka la antal halimur rasyid. Mereka balik mengejek Nabiullah Shu'aib sambil mengatakan, ah engkau ini dah ya, ini sok alim lah, sok lembut, sok peng, ya, ini perhatian, sok pintar, sok ya, ini ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh orang yang dinasehati tapi tidak mau menerima nasihat. Ini keburukan. Ketika kita salah dan diingatkan, justru kita menjadikan orang yang menasehati itu musuh. Ini kejelekan yang luar biasa. Semestinya kita mensyukuri orang yang mengingatkan kejelekan kita, kesalahan kita. Seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu rahimallahu an, ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mengingatkan kita tentang aib-aib kami, kesalahan-kesalahan kami. Karena orang beriman itu adalah cermin untuk orang beriman yang lainnya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Bagaimana dia? Ya, sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang. Sehingga orang melihat kecurangan, dia akan menasihati. Ya, akhi, antum jangan curang. Ya, akhi, jangan antum. Ini dalam rangka untuk memperbaiki diri, berbenah diri. Agar kita sudah, supaya bisa lebih bagus, lebih sempurna, lebih baik kondisinya. Tapi kalau kayak gini modelnya, tidak akan ada perubahan dan tidak ada kebaikan. Justru penasehat, justru orang baik dimusuhi. Barakallahu alaikum. Dan ini berlaku sampai sekarang ini mestinya. Kalau ada yang menasihati kita, kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang menasihati kita, bukan justru membencinya. Barakallahu fiikum. Karena kurang lebih apa yang mereka ucapkan tentang kita itu ada. Barakallahu fiikum. Ketika sudah 2, 3 orang, 4, 5 mengatakan, oh si Polen itu kikir. Ya kurang lebih sifat kikir itu ada pada kita. Barakallahu fiikum. Wallahu musta'an. Baik. Maka justru mereka berbalik mengejek Nabiullah Shu'aib, innaka la antal halimur rasyid. Ini sok suci lah, sok lembut lah, sok perhatian, sok macam-macam. Qala ya qaumi araitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Maka Nabiullah Shu'aib mengatakan, wahai kaum, bagaimana pendapat kalian? Jika betul-betul aku ini ada di atas bayyinah, di atas keterangan, di atas bukti, di atas wahyu dari Rabbu, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan Allah telah memberikan aku rezeki yang bagus. Baik, jangan kalian menuduh balik, ah kau juga curang. Karena biasanya orang kalau dinasihati, dia mencari aib orang yang menasihatinya. Oh, ente juga curang. Baik. Ente juga bikin begini, ente juga begitu. Baik, biasanya demikian dia cari-cari untuk menjatuhkan. Sudah dinasihati baik-baik. Intinya adalah anda dinasihati, kita dinasihati, ya, perbaiki diri. Walaupun yang menasihati itu juga melakukan yang sama, karena kewajiban untuk saling menasihati itu ada, walaupun semuanya melakukan kejelekan. Barakallahu fiik. Bukan merupakan syarat menasihati bahwa dia harus suci dari dosa. Barakallahu fiik. Tapi itulah yang lebih utama tentunya. Dia sendiri meninggalkannya, baru dia menasihati. Itu yang lebih utama. Tapi kalau dia melakukan dosa dan tidak menasihati, dia terjerumus pada dua kesalahan. Kesalahan melakukan dosa dan kesalahan tidak saling mengingatkan tentang dosa. Barakallahu fiikum. Yang seandainya dua orang minum khamar, bagati duanya, mestinya saling menasihati. Baik. Itu kewajiban. Kalau tidak, dua-duanya terjerumus pada dua kesalahan yang sama. Sama-sama minum khamar, sama-sama tidak menasihati. Sama-sama tidak mengingatkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang tidak menasihati ini. Baik, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alu. Allah melaknati mereka. Apa kesalahan mereka? La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka saling tidak melarang dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Bukan cuma tugas ustaz, kiai, dan para penasehat dalam masalah ini. Semua orang. Man ra'a minkum mungkara. Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, kewajiban itu ada. Baik. Walaupun dia melakukannya, melakukan kejelekan, tapi dia melihat kemungkaran, ya dia mestinya mengingkari dirinya sendiri dan mengingkari orang yang dia lihat. Falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu, silakan dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga, silakan dengan kalbunya. Wa dzalika dhaful iman. Baik. Wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak pengen untuk menyelisih kalian dari apa yang aku larang. Baik. Tidak mungkin aku melarang kalian kemudian aku melakukannya. Baik. Tidak mungkin aku merintahkan kalian kemudian aku sendiri tidak melakukannya. Baik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala untuk kalian orang yang mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalian memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Baik. Mana akal kalian? Kalau seandainya memang itu bagus, andalah orang pertama yang melakukannya dan memerintahkan orang untuk melakukan. Kalau seandainya itu adalah kejelekan, andalah orang pertama yang meninggalkannya dan memerintahkan orang untuk meninggalkannya pula. Barakallahu fiikum. In uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan sesuai dengan kemampuan aku, kata Nabiullah Shu'aib. Wa ma taufiqi illa billah. Adapun taufik yang aku ada padanya itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, petunjuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berjalan di atas kebenaran ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian pun seandainya mau, kalian juga akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Barakallahu fikum. Ini nasihat Nabiullah Shu'aib dan tentunya ini berlaku untuk semua umat karena sama saja. Barakallahu fikum, masalah ketauhidan dan masalah akhlak dalam muamalah. Ketauhidan ini ajaran dan tuntunan semua rasul, semua nabi. Kemudian syariat untuk berlaku jujur, ini semua juga ada pada anbiya war rusul, semua ajaran, ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, berlaku jujur dalam bermuamalah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.